mari kita bicara. Memang agak susah untuk memulai. Wow, wow. Secara jujur sajalah, aku cinta padamu. Terima atau tidak itu urusanmu, urusanmu. Kasih aku mungkin pada saat ini, hari ke hari semakin terasa saja. Daripada ku mati merasa terusah di setan, aku tak ingin rasa ini. See you.